penjara di dalam mimpi-mimpimu. Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari ataukah kamu yang memang diriku hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku hidup dalam hidupmu. Meski ku tidak merasa.